بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. Ikhwana fitina azakumullah, di antara konsekuensi ukhuwah yang harus diwujudkan, dirilkan, ialah salamatu qalbihi lil ikhwani wa nasihatu lahum wa qabuluha minhum. Demikian disebutkan oleh Abul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazzi rahimahullah dalam bukunya Adabul Isyrah wa Dzikru Suhbati wal Ukhuwah di halaman yang ke-24. Beliau membicarakan tentang etika ukhuwah, dan ini termasuk bukti jujurnya ukhuwah sekaligus konsekuensi dalam berukhuwah, yaitu salamatu qalbihi lil ikhwah. Hatinya selamat, hatinya bersih terhadap para ikhwah, teman-teman dan sahabatnya. Dengan makna dalam hatinya tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, tidak ada hasad, enggak ada dendam. Tidak ada niatan-niatan jelek. Tidak ada suudzon kepada para ikhwah, kepada teman-teman, kepada para sahabat. Sehingga hati dia selamat, bersih dari mereka. Yang ada rasa mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling support, saling bertaawun. Hakata namanya salamatu sadr lil ikhwan. Hati ini harus bersih bagi para ikhwah-ikhwah kita. Ditambahkan lagi wa nasihatu lahum, menasihati mereka. Dibahas tadi pagi sebelum zuhur. Wa qabuluha minhum, dan menerima nasihatnya para ikhwah. Jadi bahas tadi. Satu kaitan gitu ya. Ikhwan. Jadi saling menasihati, menerima nasihat, mereka menerima masukan-masukan, barakallahu fikum, menerima udzur, memaafkan, membela kehormatan mereka, ditambah lagi salamatul qalbi lil ikhwan, kalbunya, hatinya selamat untuk para ikhwah, bersih untuk para ikhwah. Saya tekankan dengan makna tidak ada permusuhan, enggak ada kedengkian, enggak ada kebencian, enggak ada kedongkolan, enggak ada hasad, enggak ada dendam, enggak ada niatan jelek, enggak ada suudzon kepada mereka. Dan diisi dengan sebaliknya. Hati dia dipenuhi dengan mawaddah, rasa cinta kepada para ikhwah, rahmah, kasih sayang kepada mereka, syafaqah, belas kasih kepada mereka. Saling mencintai, menghargai, menghormati, ta'awun, tasyawur, tafahum, saling gotong royong, saling support, saling koordinasi, suka dan duka bersama-sama, dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Ini merupakan sifatnya ahlul jannah. Orang-orang yang dimasukkan dalam surga nanti akan dicabut oleh Allah Jalla wa'ala dari hatinya sikap kedengkian, kebencian kepada orang lain. Al-ghil, tidak ada. Mereka saling bersaudara, saling mencinta di antara mereka. Itu sifatnya ahlul jannah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim untuk diteladani oleh muslimin di dunia ini. Maka para ikhwah, para teman, para sahabat, berhiaslah dengan akhlaknya ahlul jannah. tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, tidak ada dendam. Hatinya selamat, hatinya bersih. Di antara para ikhwah, di antara para sahabat, dan para teman-teman. Salamatul qabl, salamatul sadr. Ini juga merupakan akhlak perangai orang-orang mulia, orang-orang baik yang paling utama. Dari semua akhlak mereka yang begitu banyak, ini yang paling utama, yang paling mulia. Sebab nanti efeknya luar biasa. Abul Barakat Muhammad Al-Ghazi rahimahullah menukil ucapannya Saqati rahimahullah. Beliau mengatakan, min ajalli akhlaqil abrar salamatus sadril ikhwan wan nasihatu lahum. Termasuk akhlaknya para abrar, orang-orang yang baik, yang berbakti, ahlul bir, akhlak mereka yang paling utama, yang paling bagus, ialah selamatnya hati mereka kepada para ikhwah. Bersih hatinya, bersih jiwanya, dan menasihati para ikhwah. Ini yang paling penting, dan itu yang diperlukan dalam persahabatan, dalam ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai hati kamu tercemari oleh berbagai macam penyakit-penyakit hati yang membuat ukhuwah menjadi rusak. Waspadai penyakit hasad, waspadai penyakit kebencian, waspadai penyakit permusuhan, perseteruan, waspadai penyakit dendam, waspadai penyakit suudzon. Hati-hati, itu bisa menghancurkan persaudaraan. Bisa merusak ukhuwah Islaminya. Hatimu dibersihkan dari semua itu. Diganti, diisi rahmah, mawaddah, cinta, kasih sayang. Dalam rangka untuk mengamalkan sifatnya Ahlul Jannah. Ikhwanul Muslimin, jazakumullah. Dengan prinsip ini, maka semua yang didambakan, yang diharapkan dalam ukhuwah Islamiyah akan terwujud. Kalau hati kita, semua hati masing-masing kita bersih, maka akan mudah bagi kita untuk mengerjakan poin-poin yang lain yang merupakan hak ukhuwah atau konsekuensi ukhuwah. Dengan gampang ketemu orang senyum, ketemu orang mengucapkan salam, ketemu orang tegur sapa. Gampang, hatinya bersih. Akan mudah untuk tazawur fillah, saling menziarahi karena Allah Jalla wa'ala. Bermajlis, bersharing, berbincang-bincang. Hatinya lembut, menyatukan hati, gampang. Berta'awun, mudah. Bermusyawarah, berkoordinasi, gampang. Saling bisa memahami karakter, tafahum, mudah. Dikarenakan memang dari sononya hatinya bersih. Hatinya tidak terkena penyakit-penyakit yang dibahas di atas. Mudah sekali. Barakallahu fikum. Ini dikarenakan salamatul sadr. Di sisi yang lain, dengan hati yang bersih, hati yang selamat, akan mengkikis, akan menghilangkan segala sesuatu yang jelek, yang buruk, yang dengan itu ukhuwah Islamnya akan hancur. Kalau hatinya bersih, enggak ada suudzon. Hatinya bersih, enggak ada permusuhan. Hatinya bersih, enggak ada dendam. Hatinya bersih, tidak ada itu, semuanya akan hilang, berganti perkara-perkara yang bagus. Itu konsekuensinya. Maka masing-masing kita berjuang untuk islahu qalbih, memperbaiki hatinya, memperbaiki jiwanya, membersihkan hatinya dan jiwanya. Barakallahu fikum. Ingat, dengan ini semua akan tercapai semua hal yang diharapkan, didambakan dalam ukhuwah Islamiyah. Barakallahu fikum. Ini yang keempat tadi ya. Ini yang keempat. Salamatu al-qalbi salamatul sadr ikhwan barakallahu fikum. Yang kelima ialah ad-du'a lahum bil khair wassalah la siyama fil ghaibah, mendoakan kebaikan-kebaikan, mendoakan kesolehan, mendoakan ketakwaan, mendoakan semua kebaikan dunia, agama dan akhirat untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, terutama ketika dia tidak ada. Barakallahu fikum. Ini sangat-sangat dianjurkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Di satu sisi menunjukkan ukhuwah jujur, ukhuwahnya tulus. Barakallahu fikum. Di sisi yang lain akan memperkuat, mengokohkan ukhuwah tadi. Dan jangan lupa hal yang juga sangat penting untuk kita dapatkan ialah para malaikat akan mendoakan untuk dia dengan semisal yang dia doakan untuk teman-temannya. Barakallahu fikum. Itu yang dinaskan dalam hadis, barang siapa yang mendoakan kebaikan-kebaikan untuk saudaranya dalam kondisi saudara dia tidak ada di tempat, maka para malaikat akan mengatakan walaka bil mithl. Engkau mendapatkan yang semisal. Artinya apa? Kemanfaatannya bukan semata-mata untuk ikhwah kita, tapi juga untuk kita sendiri. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah rezeki yang lapang, rezeki yang thayyibah, rezeki yang baik, dikasih anugerah ukhuwah yang indah untuk teman-teman kita yang ada di belik ini dan sekitarnya. Amin. Malaikat yang mengatakan walaka bil mithl, engkau juga mendapat yang semisal dengan. Difahami ya? Doakan untuk para ikhwah, kamu juga dapat keberkahan, kelapangan rezeki, kebaikan rezeki, rezeki yang thayyibah, rezeki yang barokah. Gitu ya, diberi taufik, diberi hidayah, mendapatkan ukhuwah yang indah untuk kamu, teman yang kamu masing-masing, luar biasa. Manfaatnya untuk diri kamu dan untuk semua ikhwah. Dan ingat, doa akan terpanjatkan ketika hati kamu itu bersih. Doa terpanjatkan ketika betul-betul engkau jujur, tulus dalam berukhuwah. Maka biasakan itu. Saling mendoakan kebaikan. Ketika berjumpa, doakan berkah-berkah kebaikan. Nah, ketika diberi kebaikan sama mereka, balas yang setimpal, doakan kebaikan. Dan yang lebih utama lagi, mendoakan para ikhwah-ikhwah kita di semua tempat dengan doa kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Berharap makbul, mereka menjadi baik, dan berharap doa malaikat untuk kita juga makbul, kita juga baik. Walakabilmithil. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lainnya, ikhwan. Banyak banget yang namanya konsekuensi ukhuwah, banyak sekali. Dikadangkan terkait dengan langsung terapan dalam keseharian, dan ini dibahas oleh para ulama dalam buku-buku yang membahas masalah ukhuwah. Tayyib, di antara kitab yang tadi saya bacakan, kitab Adabul Isyrah untuk Suhbati wal Ukhuwah. Namun kuncinya tadi salamatul salil ikhwan. Kuncinya itu ini. Hati kamu bersih dari para ikhwan. Ya, bersih. Akan mudah untuk menasihati. Mudah menerima nasihat. Ketika menasihati dengan cara yang baik. Mudah sekali untuk memaafkan para ikhwan. Mudah sekali menerima uzurnya mereka. Mudah sekali untuk membela kehormatan mereka ketika digunjing sama pihak lain dan dia tidak ada. Gampang untuk melakukannya. mudah sekali mendoakan kebaikan untuk para ikhwah. Poin yang lain tadi, menebarkan salam, mudah. Berta'awun, gampang. Bertasyawur, mudah. Saling memahami, gampang. Husnudzon, gampang. Saling menziarahi, mudah. Ketemu dengan tutur kata yang baik, mudah. Menebarkan kasih sayang, gampang. Menebarkan rahmah, gampang. Berakhlakul karimah dan beretika, mudah. Semua dimudahkan insyaallah ketika kuncinya dari hati yang paling dalam. Hati kamu itu bersih. Kamu ikhlas, kamu tulus dalam bermuamalah. Dorongannya keimanan. Ini akhuna fillah, sahibuna fillah, sadiquna fillah. Dia saudara kita karena Allah. Teman kita karena Allah. Sahib kita karena Allah. Keimanan. Sekali lagi ikhwanabidina azakumullah, ini bukan semata-mata wacana, bukan semata-mata kaidah, teori, tapi wajib bagi masing-masing kita untuk menerapkannya dalam keseharian. Maka masing-masing kita mengevaluasi, muhasabatul hal, evaluasi diri masing-masing dan keadaannya masing-masing. Apakah ukhuwah di tempat kita begitu indah, begitu menyenangkan, rukun, damai, saling menghormati, saling berta'awun, dan segala macamnya, apakah terwujud? Ketika terwujud, alhamdulillah, lanjutkan. Tingkatkan poin-poin yang sebagian di atas dan juga yang lainnya. Ketika ada sesuatu yang tidak baik, jangan dibiarkan. Segera cari tahu apa penyebabnya, perbaiki. Dan saya yakin ada sesuatu dalam kalbu yang wajib dibersihkan para profit. Ketika ada hubungan yang kurang nyaman, agak renggang, rukunya kurang, kedamaiannya kurang, ini ada yang error mesti. Dan nanti ujung-ujungnya nanti kalbu. Mesti ada sesuatu yang mengotori kalbu Anda. Entah ego pribadi, entah itu kebencian, kekecewaan, ketersinggungan, atau mungkin yang lain-lainnya. Kalbu. Hati kamu itu ada yang gak beres. Rasa mawadahnya berkurang atau pudar. Rasa rahmahnya berkurang atau pudar. Akhirnya ta'awunnya semakin jeblok. Tasyawurnya semakin jeblok. Muncul berbagai macam error. Ini kuncinya. Maka perhatikan hatimu, perhatikan kalbumu, perbaiki dia. Dan ingat, ini semua bukan untuk siapa-siapa. Ini semua untuk kita pribadi. Kita menggapai ridhonya Allah dengan ini. Kita menggapai pahala minallah dengan cara ini. Kita menggapai keutamaan-keutamaan kita, dunia, agama, akhirat dengan cara ini. Dan untuk keberlangsungan hidup kita bersama dengan yang lain dengan yang lebih baik, sehingga nyaman, tentram, damai, rukun bersama-sama dengan kaum muslimin, dengan para ikhwah, membuatnya semakin kuat untuk tamasuk sunnah, istiqamah ala sunnah, istiqamah ala haq sampai akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Selebihnya silakan mengkaji dan membaca kitab ini, Adabul Isyrah wa Dzikrul Suhbati wal Ukhuwah. Sangat banyak sekali poin-poinnya. Semua termasuk etika persahabatan, termasuk konsekuensi dalam berukhuwah Islamiyah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik, hidayah bagi kita semua di sini dan teman-teman yang lain, diberi kemudahan bisa berukhuwah dengan baik. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita semuanya ukhuwah Islamiyah di atas sunnah yang begitu indah, yang begitu menyenangkan, damai, rukun, sejahtera. Barakallahu fikum dengan rahmah, mawaddah, dengan ta'awun, dengan tasyawur. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menghilangkan dari hati kita berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dihilangkan dari permusuhan, kebencian, kedengkian, dendam, dan segala macamnya. Sehingga dengan itu semuanya kita mendapatkan sa'adah, bahagia di dunia, bahagia agama kita, bahagia ukhrawiyah kita. Amin ya Rabbal Alamin. ini yang mesti diutarakan untuk tema pada kesempatan pada zuhur ini. Selebihnya saya kasih waktu untuk sharing-sharing. Barakallahu fikum. Ada pesan kan?